بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين عزكم الله perkara yang maklum di kalangan kita kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah Azza wa Jalla, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah Subhanahu wa taala memutus para anbiya wal mursalin untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, yang terakhir Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat penjelasan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan kepada bin azzaqumullah betapa besar, betapa mulia, betapa agung perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ini. Namun kepada bin azzaqumullah, satu hal penting yang perlu untuk kita ketahui, ia laisa sya'num fi kathratil ibadah wa inna sya'na fil ibadatil maqbulah. Lafaz yang indah dari para ulama kita yang merupakan prinsip dan konsep kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukanlah urusannya itu kita memperbanyak ibadah, tetapi yang paling penting ialah bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang memenuhi ketentuan-ketentuannya, rukun-rukunnya. Juga binazakumullah, ketika kita membaca sebuah ayat, membaca hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya bukan pada ibadah itu secara tersendiri, namun pada kualitasnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam sebagaimana sebuah majmu'ul fatwa, beliau menyatakan annal fadla binafsil amal wa jawdatihi la wa kathratihi, keutamaan itu pada zat amal dan kuantitasnya, bukan pada ukuran dan kuantitasnya. Allah mengatakan firman-Nya, inna ja'anna ma'al ardi zinatan laha linabluwa ayyuhum ahsanu amala. Kami menguji mereka siapa amalannya. Dikatakan ahsanu amala. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalannya. Beliau mengatakan rubba tasbihatin min insan afdal min mil'il min amali ghairi. Bisa jadi satu kali yang dilakukan itu lebih afdal, lebih utama dari sepenuh bumi amal yang selain itu. Itulah yang disebut dengan al-amalul hasan, amal yang bagus, amal yang paling baik. Barakallahu'alaikum. Inilah yang dimaksudkan dalam sekian banyak ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang amal yang terbaik, amal yang bagus, itu amal yang ditinjau dari sisi kualitasnya, bukan ditinjau sisi kuantitasnya. Itulah yang biasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan husnul ibadah. Dalam doanya Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah untuk berzikir kepada-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu, dan memperbagus atau ibadah yang bagus kepada-Mu. Husnul ibadah, ibadah yang bagus itu pada kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. Itu doa juga diajarkan Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang terpenting bagi kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut juga dengan al-amalus saleh, disebut dengan amal saleh, amal yang dipandang dari sisi kualitasnya yang memenuhi ketentuan-ketentuan dan rukun-rukunnya, yaitu amal yang dibangun di atas dasar keikhlasan, bersih dari berbagai macam riya, amal yang terkait dengan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya al-Jauziyah, beliau mengatakan fala amalu shalih huwa min ar-riya al-muqayyad bis-sunnah. Yang namanya amal shalih adalah amal yang kosong dari amal dan yang terikat dengan sunnah. Dan dulu termasuk doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau biasa berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa li ahadin fihi ahada atau fihi syai'a afwan. Ya Allah, jadikanlah aku semuanya saleh, jadikanlah ia ikhlas untuk wajahmu semata, dan jangan jadikan ia sedikit pun untuk seseorang pun. Berdoa supaya amalnya saleh, berdoa supaya ikhlas, berdoa supaya lepas dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Di sini ikhwanatina azakumullah, pentingnya yang namanya keikhlasan, pentingnya ikhlasun niyah fil amal, keikhlasan niat dalam beramal. Dikarenakan ikhlasun niyah ini merupakan satu dari rukun-rukun diterimanya sebuah amal. Perkara yang ma'ruf di kalangan thullabul ilm, para pencari ilmu, yang namanya amal diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila satu, ikhlas niatnya, yang kedua, di atas sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga, amalan tadi dibangun di atas dasar akidah yang sahihah, di atas dasar iman yang benar. Yang kita inginkan ya ikhwan adalah pentingnya ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam beramal saleh. Yang namanya ikhlas, barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi. Al-Munawi dalam risalahnya At-Tawqif ala Muhimmati At-Ta'arif, beliau mengatakan al-ikhlasu lughatan tarkur riya'i fi ta'ah. Yang namanya keikhlasan secara bahasa ialah meninggalkan sikap riya dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Sementara secara uruf yang namanya ikhlas ialah takhlisul qalbi min kulli syaubin yukaddiru safa'ah, memurnikan hati, qalb, memurnikan hati dari segala kotoran yang memperkeruh kejerniannya. Memurnikan hati dari segala kotoran-kotoran yang memperkeruh kejernihannya. Itu ikhlas. Dan yang dimaukan dengan ikhlas dalam beramal ialah kita beramal dalam rangka untuk ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal semata, bukan dalam rangka untuk yang lain-lainnya, bukan dalam rangka untuk sum'ah, bukan dalam rangka untuk syuhrah, kemasyhuran atau dunia atau semisalnya, tapi ihtisabul ajr innallah. Jika ikhlasul amal ialah kita mempersembahkan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dipersembahkan untuk makhluknya, bukan karena riya, tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Itu yang namanya ikhlasun niyyah. Al-ikhlas barakallahu fikum kedudukannya amat amat sangat tinggi di dalam Islam. Al-ikhlas ini asas dibangunnya semua amal, dibangunnya semua ucapan hamba. Ikhlas yang menentukan amal kita makbul atau kemerdut. Ikhlas yang menentukan amal kita sah atau batal. Semua dengan ikhlasun niyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Di antara maknanya adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ikhwan meliputi semua amal, meliputi semua amalan, meliputi semua ucapan, semua perbuatan yang kita kerjakan selama ini. Kita dituntut untuk mengikhlaskan niat, dan itu merupakan pemurnian tauhidullah dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fillah azakumullah, di antara amalan yang kita dituntut untuk ikhlas di dalamnya ialah talabul ilmi syar'i, ikhlasun niyyah di dalam menimba ilmu agama. Ikhlas niatnya di dalam mengaji, ikhlas niatnya ketika taklim, ikhlas niatnya ketika tafaqquh fid din. Perlu difahami ikhwan fillah jazakumullah, al-ilmu ibadah, ilmu itu ibadah, bahkan min afdalil ibadah, bahkan termasuk termasuk ibadah-ibadah yang paling afdal. Bahkan ilmu itu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak mungkin ditandingi oleh apapun bagi yang sahih niatnya. Al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Maka yukhanabdina azakumullah, supaya ilmunya antum barokah, ilmunya antum manfaat, ilmunya antum ini makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Di samping antum menjadi seorang di sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, antum harus menjaga niat, harus mengikhlaskan niat dalam beramal, dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Hilya Talibul Ilm, beliau mengatakan, idza qala qa'il, apabila bertanya, bima yakunul ikhlas fi talabul ilm, bagaimana caranya ikhlas dalam talabul ilmi itu? Al-jawab, jawabnya barakallahu fikum, yakunu fi umur, dia dinyatakan ikhlas dalam talabul ilminya, ikhlas dalam ngajinya, dalam taklimnya, pada beberapa perkara. Yang pertama, al-amrul awal, an tanwiya bidzalika imtithala amrillah, engkau niatkan talabul ilmimu, engkau niatkan taklimmu, engkau niatkan ngajimu untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah azza wa jalla yang memerintahkan demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah. Perintah untuk berilmu tentang tauhidullah. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya fardhu bagi tiap-tiap muslim, atas tiap-tiap muslim. Maka niatkan, saya ngaji, saya taklim, saya datang ke tempat-tempat ilmu, ke halaqah-halaqah ilmu, niatan saya imtithal dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya yang memerintahkan saya untuk ngaji, memerintahkan saya untuk ta'lim, untuk talabul ilmi syar'i. Maka dinilai sebuah ibadah. Anda sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dari mulai Anda berangkat dari rumah sampai Anda ke tempat taklim, selama Anda taklim dan ketika Anda pulang sampai depan rumah lagi, anta fi ibadatin, engkau dinilai sedang beribadah kepada Allah. Namanya ibadatul ilmi, beribadah dalam bentuk mencari ilmu. Kalau niatnya imtithal. Yang kedua, yang juga menunjukkan dia ikhlas niatnya, kata beliau, atan antanwiya bidzalika hifdha syari'atillah. Engkau niatkan dengan ngaji, dengan taklim, dengan talabul ilmi tadi untuk menjaga syariat Allah. Kata beliau, li'anna hifdha syari'atillah yakunu bitta'allum wa yakunu bil hifdhi bis sudur wa yakunu kadzalika bil kitabah. Sebab menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya di hati-hati kita. juga dengan mencatatnya. Itu semua ada pada talabul ilmi, mengkaji, mempelajari, dihafalkan, dicatat. Itu semua pada talabul ilmi. Berarti tindakan antum itu sedang menjaga agama, menjaga syariah. Niatkan untuk itu, maka anda dinilai beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, antanwiya bidzalik himayat asy-syari'ah wa dhifa' anha. Engkau niatkan dengan ngajimu ini, dengan ta'limu ini, untuk membela syariat. Untuk membela syariat. Sebab kata beliau, li'annahu law ma sebab kalau bukan karena orang-orang berilmu, kalau bukan karena para, tidak mungkin ini syariah akan terjaga, dan tidak ada lagi seseorang pun yang diharapkan bisa membelanya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini. Oleh karena itulah untuk perhatikan kata beliau, kamu dapati para ulama-ulama kita, mereka berhadapan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan orang-orang yang berupaya untuk mengkaburkan agama ini. Bahkan kita menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka yang berupaya mengkaburkan tentang agama kita ini. Niatkan untuk membela syariat. Yang keempat, antanwiya bidzal ittiba'a syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau niatkan dengan taklimmu, dengan ngajimu, dengan talabul ilmimu, untuk mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah. Sebab tidak mungkin engkau bisa mengikuti bimbingan Rasul kalau kamu tidak mempelajari bimbingan Rasul. Ketika kamu telah mengetahui, mengerti bimbingan Rasul, maka itulah saat di mana engkau akan mampu untuk ittiba'us sunnah. Ini ikhwan barakallahu fikum, niatan-niatan yang baik. Ketika antum memiliki niatan-niatan semacam itu, maka antum dinyatakan ikhlas niatnya di dalam talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika seorang insan, ketika seorang muslim, ketika seorang talibul ilmi diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ikhlasun niyah, ikhlas niatnya ketika ngaji, ketika taklim, ketika talabul ilmi syar'i, di samping ibadahnya makbul di sisi Allah, akan muncul pada dirinya berbagai macam sifat-sifat yang mulia, berbagai macam perangai-perangai yang mulia dengan motivasi keikhlasan tadi. Ketika niatnya ikhlas, pertama dia akan muncul al-hirs wal ijtihad, akan muncul kesungguh-sungguhan dia di dalam talabul ilmi, serius, sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Jadi taklimnya itu bukan untuk sekedar numpang tidur, bukan sekedar numpang ngantuk gitu ya kawan. Serius, betul-betul serius taklimnya itu, ngajinya itu, sungguh-sungguh. Dia akan wujudkan dengan berbagai macam cara. Dia dengarkan dengan seksama. Sungguh-sungguh. Ketika motivasinya itu adalah ikhlasun niyah. Dia mendatangi halaqah, walaupun tempatnya agak jauh dari rumahnya, dikarenakan yang dia kejar keutamaannya, yang dia inginkan. Dikarenakan dia betapa tinggi martabat ilmu itu. Sungguh-sungguh, serius, barakallahu fikum. Ijtihad wal hirs fi talabil ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Ya, ketika motivasinya itu keikhlasan, maka akan muncul as-sabr wal musabr wal habar ala talabil ilmi syar'i. Akan muncul kesabarannya, sabar, dan terus berupaya sabar, tegak, tabah dalam menimba ilmu agama Allah. Rintangan apapun siap dihadapi. Hadapi yang dia ilmi selalu siap dengan penuh kesabaran. Tidak ada keluh kesah. Barakallahu fikum. Ketiga, akan muncul sifat kulla mazdaq, akan muncul sikap tawadhu'nya, sikap rendah hatinya selama setiap kali ilmunya bertambah. Setiap kali ngaji, setiap kali taklim, setiap kali nambah ilmunya, setiap kali itu pula dia tawadhu, semakin tawadhu, semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak takabur. Kenapa? Motivasinya itu keikhlasan. Barakallahu fikum. Yang dia cari apa? Yang dia cari hanya ridhonya Allah. Yang dia cari hanya pahala dari Allah. Dia hanya mempersembahkan ibadah ilmu ini hanya untuk Allah semata. Dia enggak mencari yang namanya dunia atau kedudukan atau jabatan atau pujian atau sanjungan atau kemasyhuran, ketenaran, prestise, harga diri, tidak ada. Tidak ada niatan setor muka ketika taklim. Betul-betul lillahi tabaraka wa ta'ala. Efeknya dahsyat bagi orang-orang yang betul-betul jujur dalam mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi syar'i. Barakallahu. Yang namanya takabur, bablas, tidak bakal dekat-dekat sama orang yang ikhlas macam ini. Takabur, ujub, bangga diri, sok, namanya ta'alum, sok keminter, dan segalanya hilang, lewat. Tidak bakal mampir sama orang-orang yang punya keikhlasan dalam talabul ilmi syar'i. Yang semacam ini tahan banting ketika menimba dalam situasi serba keterbatasan, siap untuk meneruskan talabul ilminya. Semangat juangnya akan sangat tinggi karena tinasyakun. Dan yang paling penting ya ikhwan, memunculkan yang namanya khisal hamidah, perangai-perangai yang sangat mulia, yang sangat terpuji dalam kehidupannya, dan menghilangkan al-khisal, perangai-perangai yang jelek, yang tercelak dari kehidupannya. Yang semacam ini barakallahu fikum, insyaallah taala diberi kemudahan oleh Allah untuk menimba ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Upaya mencari ilmu itu dengan langsung berangkat menuju ke halaqah-halaqah ilmu, atau juga dengan upaya dapat ilmu, mencatat ilmu, nulis ilmu, menghafal ilmu, meroja ilmu, untuk mendapatkan yang namanya ilmu tadi. Siapa berupaya maka akan dimudahkan jalan menuju ke dalam surga. Katanya para ulama, kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan ada dua macam. Kemudahan duniawi, kemudahan ukhrawi. Kemudahan diberi kemudahan untuk mencari ilmu yang dia inginkan. Kepengen belajar bahasa Arab, dikasih kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Pengen belajar masalah akidah, dikasih kemudahan belajar ilmu akidah. akan dibukakan untuk dia pintu-pintu ilmu-ilmu yang lainnya yang sebelum itu tidak pernah terbetik dalam pikirannya. Begitu dia talabul ilmi, niatan awalnya untuk belajar yang namanya bahasa Arab, ngerti nahu, ngerti sorof, ngerti ini, ngerti itu terkait dengan bahasa Arabnya. Begitu dia punya keikhlasan, kesungguh-sungguhan, kesabaran, ketabahan, dikasih kemudahan untuk mencari ilmu ini. Di saat dan di tengah-tengah mencari ilmu ini, dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Terbuka akidah, akhlak, tafsir, hadis, fikih, ahkam, yang semakin semangat untuk mengkajinya, semakin kedalam, semakin terbuka, ternyata semangat ilmu yang harus dia pelajari, diberi kemudahan untuk mencapai itu semuanya. Yang ketiga, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tadi, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla mengamalkan ilmu tadi dengan amal saleh, itu kunci dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Ini kemudahan duniawi. Dia nanti diberi kemudahan dengan sesungguh-sungguhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Taala. Ketika semua umat manusia menyeberangi sirat, jembatan yang dipancangkan di punggung neraka jahanam, di atas neraka jahanam, ujungnya surga. Yang menjauh dengan penuh keikhlasan melesat dengan cepat menuju dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Diberi kemudahan untuk melewati jembatan tadi dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini bukan semata-mata salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bukan semata-mata dia datang untuk mencari ilmu, tetapi motivasinya itu adalah keikhlasan. Barakallahu fikum. Supaya anda lebih tergambar ya ikhwan, orang itu dalam talabul ilmi syar'i, dalam mengaji, dalam talabul ilmi, itu ada tiga macam. Yang paling tahu ya Allah Azza wa Jalla ikhwan nanti. Dan orangnya sendiri. Yang pertama, dia mencari ilmu agama, dia ngaji, dia tak niatnya lillahi ta'ala. Ikhlas, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dengan poin-poin yang disebutkan tadi. Mukhlis, masya Allah. Ini yang disebutkan dalam pembahasan kita. Orang semacam inilah yang mendapatkan segudang keutamaan-keutamaan tadi yang disebutkan dalam banyak hadith Rasulullah SAW. Yang kedua, dia talabul ilmi, yang ngaji, ya taklim, bareng-bareng sama yang lain, yang dikaji ya sama, gurunya ya sama, masjidnya ya sama, semuanya sama, niatnya yang beda. Innamal a'malu binniyat. Ternyata niatan dia itu ialah dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Taklim. Niatannya besetor muka. Saya datang kok, saya masih ada, saya enggak hilang. Setor muka. Ini loh saya ada. Barakallahu fikum. Niatannya dalam rangka untuk disanjung, dipuji. Wah, ini baru santri tenanan ya. Pinter iki. Nah ini baru ikhwan temenan ini, serius dia ngajinya. Tersungging dia ketika mendengar pujian-pujian tadi. Siapa dulu dong? Ketika menghina, apa itu gini-gini-gini, apa itu? Tersinggung dia. Yang tadi tersungging, sekarang tersinggung dia dengan omongan orang lain yang seakan-akan merendahkan dirinya. Muncul yang namanya emosinya, marahnya, egonya. Atau dia mencari ilmu tadi untuk mendapatkan yang namanya dunia. Ngaji, belajar agama, tujuannya untuk mendapatkan titel S1, S2, S3. Barakallahu fikum. Saya nanti mau menjadi bagian daripada ini, daripada itu, dan segala macamnya dari jabatan-jabatan yang ada. Yang dikaji sama. Yang dikaji sama. Semuanya satu majelis, satu halaqoh, ngajinya bareng-bareng, tapi niatnya berbeda. Ini yang kedua, ilmunya akan menjadi bumerang bagi dia. Ini bakal jadi ulama usul. Orang-orang yang bakal menyimpang, barakallahu fikum. Yang kedua, yang ketiga, seseorang yang menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, tidak ada niatan la lillah wa la dunia. Ikhlas tidak, dunia juga tidak. Nah terus untuk apa ya? Dia talabul ilmi limahabbatihi lil ilm. Dikarenakan kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Bahkan sebagian pihak sampai pada tingkat faratul mahabbah, kecintaan yang sangat pada ilmu pengetahuan. Jiwanya itu luar biasa, kepengin tahu segala-galanya. Pengin tahu, belajar. Tidak ada niatan pertama untuk mengharapkan wajahnya Allah. Awalnya tidak ada. Dunia juga tidak ada. Ini li faratil mahabbah. Yang semacam ini barakallahu fikum, ketika yang diajar itu ilmu agama, diharapkan setelah dia mengetahui ilmu agama tadi, ilmu inilah yang akan membimbing dia kepada amal, kepada niatan yang salihah, kepada niatan yang baik. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga ini barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membaca pernyataan sebagian ulama salaf yang menyatakan talabnal ilma wa ma lana fihi kabiru niyyah thumma razaqallahu ba'du fihi niyyah, seperti yang dinukil dari Sa'id ibn Mujahid, dari Mujahid bin Jabal al-Makki, dia mengatakan kami dahulu mencari ilmu dalam keadaan kami tidak memiliki banyak niat, setelah itu Allah kasih rezeki niat. Ini jangan dimaknakan, oh ada toh sebagian salaf yang talabul ilmi ngaji gak ikhlas. Nah, jangan mengatakan demikian, itu namanya ta'lun fis salaf. Tapi yang dimaknakan oleh para ulama, mereka awalnya dahulu mencari ilmu dikarenakan faratul mahabbah, kecintaan yang sangat pada ilmu pengetahuan. Apalagi kala itu ya ikhwan, adalah masa-masa ilmu. Dari mulai orang pejabatnya sampai rakyat jelatanya, semuanya sangat cinta dengan ilmu syar'i. Sehingga dorongannya adalah cinta ilmu. Begitu ngaji, begitu taklim, baru dikasih petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk memiliki niatan yang salihah. Barakallahu fikum. Nah, Mevan. Ini tiga macam. Antum yang mana? Antum harus menjadi pihak yang pertama. Ketika niatan antum barakallahu fikum ikhlas dalam talabul ilmi syar'i, di samping antum mendapatkan pahala besar dari ibadah ilmu ini, sekali lagi akan muncul pada diri antum khisal hamidah, perangai-perangai yang begitu mulia, dan akan hilang dari antum barakallahu fikum khisal dhamimah, perangai-perangai yang tercela barakallahu fikum. Dan ujungnya nanti ya ikhwan, as-sabat indal fitan. As-sabat indal fitan. Seseorang yang ikhlas niatnya ketika talabul ilmi, jujur keikhlasan dia dalam talabul ilmi, ujungnya nanti akan dikasih anugerah oleh Allah Azza wa Jal keteguhan, ketegaran di atas ilmu, di atas sunnah, ketika fitnah melanda. Tidak bakal goncang dengan fitnah apapun yang menghempas. Muncul fitnah ini, muncul fitnah itu, muncul syubhat ini, muncul syubhat itu, maka dia hadapi dengan ketegaran. Sebab barokah keikhlasan dia selama talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Ini yang sangat dipentingkan ya khonafuddin azakumullah. Maka fa akhlisu niyatakum, ikhlaskan niatnya antum. Barakallahu fikum, bersihkan niatan-niatan tadi dari berbagai macam kotoran-kotoran yang mengotorinya. Sebab yang namanya ilmu ketika hilang daripadanya ikhlasun niyah, maka akan berubah jadi sebuah, yang tadinya sebuah amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, berubah menjadi penyelisihan yang paling rendah, penyimpangan yang paling hina. Barakallahu fikum. Maka hilangkan yang namanya riya, hilangkan yang namanya sum'ah, hilangkan yang namanya niatan untuk hubur riyasah, mencintai kedudukan. Hilangkan yang namanya syuhrah, niatan untuk ketenaran, untuk kemasyhuran, untuk prestise, hanya semata-mata menjaga harga diri dan segala macamnya. Tinggalkan semua itu, kembali pada ikhlasun niyah. Buahnya nanti akan begitu indah bagi kehidupan antum. Barakallahu fikum. Kemudian di antara amalan, barakallahu fikum, yang memerlukan ikhlasun niyah, kalau tadi talabul ilmi, di antara amalan yang perlu untuk ikhlasun niyah ialah barakallahu fikum sebuah amal yang melibatkan banyak pihak, yaitu amalut ta'awun alal birri wat taqwa. Amalan dalam bentuk ta'awun, saling bantu membantu, dia kebaikan, dia ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Baik dalam bentuk tarbiyah, dalam bentuk dakwah, amal-amal yang lain yang memerlukan ta'awun al-birri wa taqwa. Ikhwanabtina azakumullah, yang namanya amalan ta'awun ini merupakan amalan besar dalam Islam. Diperintahkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini ta'awun, ikhwan, perintah Allah azza wa jalla. Al-muta'awin, orang yang punya jiwa ta'awun, memiliki pahala yang sangat besar. Yang pertama, imtithal, ajrul imtithal, pahala melaksanakan perintah Allah untuk bertaat dan taqwa. Yang kedua, at-ta'awun minat taqwa, yang namanya ta'awun, amal ta'awun termasuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita bertaawun, Allah mengatakan di akhir ayat, wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya. Menunjukkan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, itu ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Tidak dalam perkara dosa musuhan, itu ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Sebab ketika anda justru ta'awun di atas permusuhan, maka hati-hati, azab Allah sangat besar, sangat sangat keras. Sehingga ta'awun termasuk bagian daripada ketakwaan. Yang ketiga, yang namanya al-muta'awin, lahu ajrul fa'il. Orang yang ta'awun, ikhwan, mendapatkan pahala seperti pelakunya. Seperti pelakunya. Ada orang, barakallahu fikum, yang talabul ilmi, si A, yang melakukan amalan talabul ilmi, dia mondok intensif di sebuah markas, di sebuah pesantren dalam negeri, luar negeri, di kalangan ahlussunnah wal jamaah salafiyin, dia pelaku dapat pahala thalabul ilmi yang segudang itu. Kalau ikhlas niatnya tadi. Ada si B enggak thalabul ilmi, dia di rumah ya ngaji, cuman ngaji-ngaji sebagaimana umumnya ikhwan-ikhwan yang lain, enggak intensif di markas. Tapi dia ini muta'ah membantu thalibul ilmi tadi. Sudah, antum belajar yang genah, yang rajin sana, yang ikhlas ya. Tak biayai kamu. Dibiayai semua hajat, semua kepentingan, semua keperluan dia selama dia thalabul ilmi dibiayai. Hah? Beli ini, beli kitab, beli itu dibiayai. Ya Allah, keluar negeri dibiayai sampai selesai di markas tersebut. Yang B namanya muta'awin, pahalanya dahsyat. Dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Setiap gerakan, setiap tindakan, setiap amalan yang dikerjakan oleh sang pencari ilmu tadi, kecipratan pahalanya sebagai pihak muta'awin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda terkait dengan masalah bab perang fisabilillah dalam Bukhari Muslim dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, dia hanya mempersiapkan, tidak ikut perang, faqad ghaza, maka sungguh dia ini dihitung pahala perang. Sangat dulu di masa jihad zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum persiapkan Pak Mujahidin, ya Allah, 10 orang sini saya yang urus. Masya Allah, dipersiapkan untuk bekalnya 10 mujahidin, bekalnya, senjatanya, segala macamnya lengkap. Ya Allah, yang berangkat siapa? 10 orang tadi, ini mujahidin, dapat pahala jihad kalau ikhlas. Kan gitu ya? Nah, antumnya enggak ikut perang, mungkin sudah tua, mungkin ada uzur sakit, atau memang ditugaskan untuk di tempat domisili, ngurusi anak-anak sama perempuan-perempuan yang ada yang tinggal. Antum enggak ikut perang, tapi antum mempersiapkan para mujahidin tadi. Kata Rasul, faqad ghaza, ente dihukumi telah ikut berperang. Dapat pahala sama kayak pelakunya. Luar biasa ya. Barakallahu fikum. Yang kita ialah at-ta'awun fi da'wati ila Allah. Bertahun di dalam perkara dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam pendidikan Azza wa Jal. Kita semuanya tahu, apalagi thullabul ilm, apalagi ahlus sunnati wal jamaah, bagaimana fadilah jalannya para nabi, jalannya Nabi kita Muhammad, jalannya Salafun Shalih, jalannya umat Muhammad, wah, segudang keutamaan yang lain terkait dengan dakwah ilallah. Tidak ada amal yang terbaik melebihi dakwah ilallah bagi ikhlas niatnya. Yang luar biasa. Nah, antum ta'awun dalam perkara dakwah tadi. Bantu membantu untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kita sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kan yang langsung tak berdakwah, anda dapat pahala dakwah langsung kalau terus no, kalau ikhlas niatnya. Yang lainnya, saya enggak punya kemampuan dakwah Ustaz. Ya dakwahnya semampu antum, tapi yang sekarang yang begitu luas, saya enggak punya kemampuan Ustaz. Antum mutak ikut ta'awun da'awiyah dengan apa yang antum punya. Ta'awun dengan harta, dengan tahta, dengan ide-ide yang cemerlang untuk perkembangan dakwah, ta'awun dengan fisiknya antum, dengan khidmatnya antum, minimal dengan doanya antum menyertai kita semua dalam suka dan duka. Ta'awun antum. Antum mendapatkan pahala seperti para da'i-da'inya. Barakallahu fikum. Itu namanya ajrul muta'awin. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sangat-sangat luar biasa. Ini yang namanya ta'awun. Barakallahu fikum. Dan ikhwanatina azakumullah, seorang muslim memungkinkan bagi dirinya untuk menjadi pelaku sekaligus menjadi muta'awin. Pelaku amalan tadi sekaligus dia berta'awun dengan pihak yang lain dalam beramal tadi. Bisa. Dalam bab pendidikan, dalam bab dakwah ilah, bisa. Antum ta'awun langsung dengan apa namanya kemampuan yang antum miliki. Antum masuk dalam jajaran pengurus atau pengasuh atau pengajar atau dai. Di sisi yang lain, antum ta'awun membantu orang lain untuk terlibat di urusan dakwah ini. Entah dengan hak atau dengan ide-idenya kan, atau dengan khidmatnya kan. Anda pelaku plus muta'awin, double-double pahalanya ikhwan. Antum dapat pahala fa'il, pahalanya sang pelaku. Antum juga mendapatkan pahalanya al-muta'awin. Dahsyat ya ikhwan, luar biasa itu. Ada kalanya seseorang itu hanya bisa menjadi pelaku, tetapi belum bisa ta'awun dengan yang lain. Luar biasa juga, dapat pahala pelaku. Ada kalanya orang itu tidak bisa melakukan sendiri amaliyah tadi, hanya bisa ta'awun. Ini minimal. Jangan jadi penonton, jangan berpaku tangan. Nah, nengok saja begini. Ya akhi, ikut andil. Tidak bisa ya berbuat seperti itu. Nah, ta'awun ya akhi. Tidak dapat apa-apa ya. Minimal jadilah anda muta'awin yang membantu pihak lain untuk beramal kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Jangan jadi la fa'il wala muta'awin. Pelaku tidak, ta'awun juga tidak. Syukur-syukur pasif kayak gini. Yang runyam urusannya, muta'awin tidak, pelaku juga tidak, pasif juga tidak, bikin runyam iya. Ini perusuh namanya para pelaku. Sehingga jangan jadi yang paling jelek. Itu bab ta'awun alal birri wat taqwa, luar biasa efeknya. Yang kita bahas ikhlasun niyyah fit ta'awun alal birri wat taqwa. Sebab dituntut untuk mengikhlaskan niatnya, maka orang yang berta'awun pun juga dituntut untuk ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niatnya dalam berta'awun alal birri wat taqwa. Karena ta'awun itu perkara ibadah, maka harus ada ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dalam perkara ibadah kepada Allah. Sehingga ketika antum ta'awun dalam bentuk apapun ta'awunnya, yang ikhlas, niatkan itu semuanya untuk Allah semata, mengharapkan ridhonya Allah semata, mengharapkan pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada niatan untuk supaya dipuji atau disanjung atau ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, jabatan, prestise, dunia dan yang lain-lainnya. Tidak ada. Murni ikhlas dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Ini ada mazahirnya, ada fenomena dan bukti-bukti nyatanya dia itu orang yang ikhlas. Itu kelihatan. Disampaikan bukan dalam rangka untuk suudzon kepada yang lain ya, untuk introspeksi diri. Saya kasih contoh baik, tarbiyah kan terkait dengan yang namanya para santri. Yang namanya tarbiyah Islamiyah, pendidikan barakallahu fikum, itu kan macam-macam. Ada yang di bagian pengajar, ada yang di bagian pengurus, pengasuh, ada yang di bagian logistik dapur, ada yang di bagian kebersihan, ada yang di bagian apa lagi dan lain-lainnya itu. Otomatis ya ikhwan harus bagi-bagi tugas. Itu namanya ta'awun. Saling bantu membantu, saling gotong royong untuk mewujudkan sebuah tarbiyah yang benar, yang di atas sunnah tadi. Barakallahu fikum. Ciri-ciri orang itu ikhlas ketika bertahan siap ditempatkan dimanapun dalam tarbiyah tadi. Barakallahu fikum. Ya tentunya yang menyampaikan kebijakan-kebijakan yang tentunya dari kalangan para asatidah, para duat ilallah, selaku para murabbi-murabbinya. Kan gitu. Fulan, antum di bagian cleaning service. Waduh, bahasa ini kok ngotot tuh Ustaz. Mbok di bagian nadhofa Ustaz, agak sedikit mentereng gitu loh. Kok bahasa ini cleaning service Ustaz? Ya, bahasa saja. Yang ikhlas, siap. Begitu. Tidak pakai neka-neko, siap. Yang bagian, antum bagian logistik, antum bagian peralatan, antum bagian operasional, antum bagian pengasuh, antum bagian pengurus, sekretaris, bendahara, lead bank, antum bagian pengasuh anak-anak, antum bantu saya untuk ngajar. Orang yang ikhlas dalam ta'awunya akan mengatakan, J-nya itu jujur. Bukan J-nya J di depan muka, tapi belakangnya bendul. J-nya asli ya, ikhwan. J, siap. Bukti siap, dia betul-betul aman di dalam mengerjakan tugasnya dia tadi. Dikerjakan dengan bagus, dengan baik, dengan amanah. Z. Muncullah yang namanya jiwa profesionalisme dalam menjalankan sebuah tugas. Muncul etos kerja yang tinggi pada dirinya. Itu motivasinya apa ya kawan? Keikhlasan. Nah kemudian gerundel. Aduh, datang-datang jauh-jauh ke Ndelingo, cleaning service. Saya sejak dulu dari mulai kecil sampai gede kayak gini loh, gak pernah disuruh bapakku nyapu. Lah sampai sini Ndelingo, tadi cleaning service. Saya ini loh pendidikan formalnya S1 dalam bidang sosiologi. Nah ujung-ujungnya sering servis. Ya, ini di belakang ngomongnya ya kan, pelecehan tenan Ustaz. Ustaz. Ini orang yang enggak ikhlas. Ujungnya ketika belum ketangkap, belum bikin untuk mencapkan baik-baik nih ya kawan. Itu benang merahnya. Dikit-dikit problem, dikit-dikit masalah. Ini ono opo pondok siji kok enggak pernah beres. Ujung-ujungnya mesti ketika tarik ada yang tidak ikhlas dalam ta'awun al-birri wa taqwa. Ikhlaskan niat. Itu di antara ciri-ciri dia itu ikhlas niatnya siap ditempatkan di manapun dalam tarbiyah tadi. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri ketika dia dia ditugaskan sebagai apa ya kawan? Ya Allah. Apapun yang dibebankan kepada dia, dia berhasil. Dia kerjakan dengan bagus, dengan rapi, dengan tertib, dengan bagus, masya Allah. Hasilnya lu. Tidak kemudian dia gede kepalanya ujub begitu. Nah mengatakan, nih bagian saya beres. Yang itu, sente ini apa, kerja gak beres, males kayak gitu. Nih contoh kita orang nih, bagus, itu mau apa, rapi. Gitu. Itu namanya orang gak ikhlas. Muncul takaburnya, muncul tarafuknya, muncul ujubnya. Barakallahu fikum. Ini fatal ya ikhwan. Begitu nanti ada sesuatu yang enggak beres pada dirinya ditegur, hang. Langsung hang ini orang ikhwan. Kalau sudah hang, ujung-ujungnya bikin masalah. Barakallahu fiik. Ngoten nggih? Itu semuanya ada madzahirnya. Penting sekali ikhlasun niyah dalam perkara ta'awun. Kalau dia ikhlas, betul-betul akan nampak pada kesehariannya, nampak pada amaliyah zahirnya dia. Dan efeknya luar biasa. Ketika semua para ikhwah dalam semua bagian betul-betul motivasinya itu karena keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal dalam bertawun ala hadhihi tarbiyah, luar biasa. Akan tercapai jam'ul kalimah, satu kalimatnya, satu langkah, satu visi, satu misi, bergandengan tangan bersama-sama untuk membesarkan, memperjuangkan tarbiyah yang mulia ini. Solid, kompak, luar biasa. Efeknya luar biasa. Akan muncul sedekah perkara yang sangat mulia di depan nanti. Akan mudah yang namanya tasyawur, koordinasinya. Akan mudah yang namanya tafahumnya, saling pengertian antara para ikhwah. Mudah akan muncul perkara-perkara lain yang begitu mulia dengan adanya ikhlasun niyah pada masing-masing ikhwan tadi. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Naam. Di antara bab tarbiyah barakallahu fikum ialah urusan bangunan. Ya, tarbiyah kan perlu gedung, perlu bangunan gitu ya. Barakallahu fikum. Naam, di galang yang namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Ya Allah ya ikhwan, masjidnya belum jadi semenjak zaman dahulu kala ini. Ya Allah, ta'awun alal birri wat taqwa supaya nyaman. Sudah nyaman juga ya ikhwan. Barakallahu fikum. Semangat ta'awun, ta'awun. Wah, sudah ta'awun dengan keikhlasannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ketika dia betul-betul ikhlas dalam ta'awun tadi, namanya ta'awun mali, ta'awun dalam bentuk harta benda, masya Allah, ketika apa namanya jadi masjidnya, dia bersyukur, alhamdulillah bagus masjidnya dipakai gitu, alhamdulillah. Dan dia tidak bakal macam-macam. Barakallahu fikum. Tidak pernah kemudian dia merasa paling banyak menyumbangnya. Al-Muhim nampak yang namanya perkara-perkara yang sangat indah pada dirinya. Tapi ketika sudah tidak ada keikhlasan, ada tendensi tertentu yang ingin dia raih, itu biasanya neko-neko. Apalagi dia merasa paling banyak nyumbangnya itu. Barakallahu fikum. Wah, ini kelihatan ini masih 40%. Udah, sat, nih, bleng, gitu. Ngasihnya gak tanggung-tanggung. Sampai kaget-kaget semua nih pengurusnya nih, ikhwan. Dikasih setengah, seperempat miliar. Masya Allah. Bleng, sat, beresi, Ustaz. Masya Allah. Salah, udah lah, beresi kabe, jadi, segala macamnya, Masya Allah. Gitu. Yang ikhlas ya, ikhwan. Tidak bakal ngomong sana kemari, akan dia sembunyikan dan segala macamnya. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Seakan-akan bukan dia yang berbuat demikian. Tetap normal. Tapi ketika muncul niatan-niatan yang lain, barakallahu fikum, mesti neko-neko ya. Loh, ini kok begini ya chatnya ya? Kok gini chatnya ya? Mestinya kan chatnya begini. Ruang-ruang begitu. Ustaz, ini chatnya kok begini Ustaz? Ya, anu Pak, adanya cuma begini di telinga itu. Nyari-nyari jauh-jauh ya susah. Tapi ada lumayan, ada bagus Pak. Tapi kan begini kan, tapi kan ketika aspirasinya dia lamban direspon, mulai. Mulai dia, asa khususnya mulai. Sudah disumbang setengah miliar, sok cat gini aja gak bisa diganti. Katanya orang Jawa Timur, ngeremeng. Itu bilangnya apa ya Pak? Biasanya ngawon nggih, gremeng. Barakallahu fikum. Gremeng. Jadi semuanya bagus masyaallah. Mulai dia. Ustaz, gimana kalau begini? Ustaz, bagaimana kalau begitu? Ustaz, Yang ini gimana? Ya Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Cakai permintaannya ini. Dulu sebelum memberikan sumbangan ta'awun harta bendanya, kok tidak pernah ada kata-kata Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, ngoten nggih. Kok sekarang seakan-akan dengan dia mengucurkan 1,4 miliar tadi itu, seolah-olah dia sekarang sebagai pengurus dan pengasuhnya. Ustaz, artinya jangan begitu Ustaz. Udah yang ini aja. Ustaz, ini Ustaz, Ustaz, Ustaz. Pandangannya berbeda ya. Ustaznya punya pandangan yang lain. Musyawarah dengan para ikhwah yang lainnya. Punya pandangan A. Yang ini punya pandangan B. Gak cocok. Gak diterima. Mulai muncul geremeng-geremengnya lagi. Kasak kusuknya lagi. Ujung-ujungnya bikin masalah. Itu tandanya apa ya, Khan? Tak ikhlas. Sudah mulai ngatar, ngatur, dan segala macamnya. Yang sesungguhnya banyak perkara-perkara yang enggak sesuai dengan pandangan-pandangan maslahat da'awiyah yang dipandang oleh pihak berkompeten dalam tarbiyah tadi. Al-Muhim banyak sekali ikhwan suaranya, gambaran-gambaran yang ada. Itu semuanya efek daripada tidak adanya keikhlasan. Ujung-ujungnya problem. Ujung-ujungnya bikin masalah. Ujung-ujungnya bikin fitnah. Wallahul musta'an. Sehingga Allahul musta'an barakallahu fikum akhlisu niyatakum. Ikhlaskan niat antum sekalian dalam semua amal-amal kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terutama barakallahu fikum dalam talaqqi ilmu, ketika ngaji, ketika taklim, terutama para santri ketika betul-betul fokus belajar talabul ilmi, ikhlaskan niat antum dengan seikhlas-ikhlasnya, insyaallah akan muncul barokah ilmu, akan muncul manfaat ilmu di kemudian hari nanti barakallahu fikum, dan akan hilang perkara-perkara yang tercela padanya. Juga secara khusus barakallahu fikum ketika ada ta'awun albir wa taqwa, terutama dalam perkara tarbiyah, terutama dalam perkara dakwah ila Allah, ikhlaskan niat antum semuanya dari mulai ustadznya sampai yang paling bawahnya, semua mengikhlaskan niat dalam berta'awun, mengikhlaskan niat dalam berdakwah, mengikhlaskan niat dalam tarbiyah, efeknya luar biasa. Dan jangan sampai dirusak itu semuanya dengan niatan-niatan yang jelek, dengan niatan-niatan yang kurang bagus, atau dengan tendensi-tendensi duniawi. Sebab ujung-ujungnya nanti ikhwan hanya masalah, hanya problem, hanya yang namanya kasus, dan ujungnya nanti ketika tidak ada penyelesaian adalah kehancuran apa yang selama ini dibina, yang selama ini diupayakan dari tarbiyah dan dari yang namanya dakwah. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan namanya asasul amal. Asas amalan tadi namanya ikhlas. Itu pondasinya. Barakallahu fikum. Ada lagi perkara yang kedua. Barakallahu fikum. Harus ada yang namanya ujungnya dan mahkotanya, puncaknya, yang membuat amaliyah tadi senantiasa di atas keikhlasan dan kebenaran. Itulah yang namanya istiqamah. Perlu yang namanya keistiqomahan dalam poin-poin tadi. Istiqamah dalam talabul ilmi, istiqamah dalam ta'awun da'awi, istiqamah dalam ta'awun tarbawi, istiqomah dalam keikhlasan tadi. Inilah yang sulit. Menjaga keikhlasan setengah mati. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyah setengah mati. Lebih sulit lagi ketika diminta untuk istiqomah di atas keikhlasan tadi. Istiqomah dalam talabul ilmi. Istiqomah di dalam ta'awun al-ilmi wa taqwa. Kenapa saya kan? Dikarenakan istiqomah itu tidak hanya sekali istiqomah, dua kali istiqomah selesai. Istiqomah itu yang sulit. Tapi inilah sesungguhnya puncak dan penentuan sebuah amal. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung khatimahnya. Dan untuk mendapatkan khatimah akhirat harus istiqomah sepanjang hidupnya sampai ujung. Ujungnya masing-masing orang adalah kematiannya. Ini yang sulit. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qabla la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada aku tentang Islam dengan satu, aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Qul amantu billah. Kata, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman dengan segenap konsekuensi-konsekuensinya. Rasul tidak berhenti sampai sini. Beliau mengatakan setelah itu, thummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tadi. Ini yang sulit ya ikhwan. Dan itulah yang harus kita perjuangkan, barakallahu fikum. Istiqamah di atas keikhlasan, istiqamah di atas talabul ilmi syar'i, istiqamah di atas ta'abiri wa taqwa. Pahalanya begitu besar. Semua kebaikan-kebaikan, semua keselamatan-keselamatan akan diraih dengan keistiqamahan. Barakallahu fikum. Dengan istiqomah, maka akan tercapai yang namanya husnul khatimah. Tanpa istiqomah, semua akan hancur belaka. Untuk apa? Untuk apa? Seorang itu, barakallahu fikum, tolabul ilmi, ngaji, taklim. Dari mulai awal semangat, sungguh-sungguh, serius, nulis, ngapa, catat, dan segala macamnya. Tapi hanya berlangsung selama setahun. Selebihnya futur. Sampai pada tingkat yang mengenaskan, ada suul khatimah. Tidak ada gunanya. Barakallahu. Maka yang terpenting ikhwan adalah istiqomah di atas itu semuanya. Dan itu perkara yang sulit, namun pahalanya sangat besar. Di antara upaya barakallahu fikum untuk bisa istiqomah di atas itu semuanya ialah yang pertama barakallahu fikum, at-tamassuk bisunnah, memiliki semangat tinggi dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan meninggalkan sedikit pun dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. At-tamassuk bisunnah, al-i'tisam bisunnah, al-thabat ala sunnah, tegar, tabah, kokoh di atas sunnah. Jangan sedikit pun meninggalkan sunnah. Ini adalah upaya untuk bisa istiqomah. Yang kedua, yang sangat-sangat membantu dan sangat-sangat menentukan ya ikhwan, ialah musahabatul akhyar. Bersahabat dengan orang-orang yang khair, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sembarang bergaul. Harus betul-betul memilah dan memilih sahabat-sahabat garib yang akan mengisi kehidupan kita sehari-hari. Pilih yang bertakwa, pilih yang beriman, pilih yang terbaik, yang bisa membantu antum untuk istiqamah di atas amaliyah-amaliyah tadi. Yang ketiga adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Sangat menentukan ya, untuk keistiqomahan tadi. Antum harus memilih untuk diri antum, keluarga antum, anak-anak antum, bi'ah salihah, lingkungan yang bagus yang mendukung antum untuk istiqomah di atas amal, di ilmu, di ikhlasan, bi'ah salihah. Maka tinggal di lingkungan-lingkungan salafiyin, di marakis-marakis ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah yang lain, dengan salafiyin yang lainnya, luar biasa efeknya. Dan tinggal di tengah-tengah masyarakat, jauh dari para ikhwan, namanya halaqah ilmu, nuansa islami di tengah-tengah masyarakat full maksiat, full syubhat, full syirik. Ini yang akan memudahkan kita untuk pudar semangatnya, pudar ke istiqomah, sehingga cari lingkungan yang baik, al-bi'ah as-salihah. Yang keempat, barakallahu'alaikum ialah tentunya memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal supaya dikasih keteguhan, dikasih thabat di atas sunnah. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tusyi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa supaya jangan sampai Allah Azza wa Jal menyimpangkan hati-hati kita setelah mendapatkan taufik wal hidayah. Dan yang berikutnya, ketika antum mulai mengalami kejenuhan, mulai mengalami yang namanya futur, jangan mengobati kejenuhan dengan dosa dan maksiat. Sedikit pun jangan mengobati futurnya antum dengan terjun ke dalam dosa maksiat, akan semakin menghancurkan antum. Ketika antum futur sekuat tenaga, ketika antum futur segera antum mendatangi pihak-pihak yang bisa menguatkan kembali semangatnya antum. Tadi kan para ikhwah fudala, para teman-teman kita yang fadil, yang masya Allah bagus orangnya, atau kepada para asatidah, para ustaz-ustaz kita, para dai-dai kita yang bisa mengembalikan semangat, mendapatkan tausiah mereka, mendapatkan bimbingan-bimbingan mereka, mencontoh bagaimana amaliyah mereka tumbuh semangat. Itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bersama dengan beberapa orang teman yang lainnya, ketika mengalami kesumpekan, kesuntukan, mengalami sempitnya hidup dan segala macamnya, barakallahu fikum, mereka langsung mendatangi Syekhul Islam rahimahullahu taala, guru mereka, mendatangi beliau, melihat beliau, mendengarkan kata-kata beliau, nasihatnya beliau, petuahnya beliau, tausiahnya beliau, yang tadinya sumpek, yang tadinya sempit menjadi lapang, plong lagi, yang tadinya malas semangat lagi. Itu namanya mendatangi profil-profil yang menyemangati kita. Itu namanya mafatih unas, mafatih lil khair, maghaliq lis syarr. Tokoh-tokoh, profil-profil sebagai kunci-kunci yang membukakan kebaikan-kebaikan dan menutup kejelekan-kejelekan yang ada. Cari profil yang semacam itu. Selamatkan diri antum dari kejenuhan, dari futur, diandalkan dengan cara semacam itu sehingga kembali semangat lagi. Tujuan demikian sampai akhir hayat nanti. InsyaAllah selamat dari semua kejelekan yang ada dan mendapatkan husnul khatimah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabbku adalah Allah, dia beriman, ya ikhwan, beriman, bagus imannya, bagus akidahnya, bagus keislamannya. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di atas iman tadi sampai akhir hayatnya. Allah mengatakan maka para malaikat akan turun kepada mereka. Mayoritas ayat tafsir mengatakan turunnya ketika sedang sakratul maut. Sebagian ulama mengatakan turunnya ketika terjadi musibah, musibah besar yang menimpa dia, fitnah, fitnah besar yang menimpa dia. Ini dua pendapat. Ketika itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Ketika dengan pendapat yang pertama, turunnya ketika sakratul maut, seseorang dulunya istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas amal yang saleh sampai akhir hayatnya, maka dapat jaminan husnul khatimah. Ketika sakratul maut bergembira, kamu akan masa depan kamu nanti, di depan kamu surga, dengan keluarga yang kamu tinggal, Allah yang mengurus mereka. Dan sebelum meninggal sudah dikasih kabar gembira dengan surga. Wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah dikasih bisyarah, dapat husnul khatimah dan dijamin masuk surga. Jadi pendapat yang pertama, fadilahnya orang istiqamah ya kan. Dengan pendapat yang kedua, turun ketika musibah besar yang menimpa, fitnah besar, maknanya ialah tathbit, malaikat akan mengokohkan jiwa, meneguhkan, membuat menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang ada, tegak di tengah-tengah gelombang fitnah yang begitu dahsyat, sehingga maknanya dia akan selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, selalu istiqamah di sunnah barakallahu fikum, dan dijamin dengan surganya Allah azza wajalla. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan masalah ini mengatakan lama nih, enggak ada dimanakan dua-duanya. Maka kumpulkan semua sunnah istiqamah di atas ilmu, ikhlas ilmu, ta'awun dan semua. Yang pertama barakallahu fik, dia akan mendapatkan taufik wal hidayah. Selalu mendapatkan taufik wal hidayah dalam kehidupannya. Yang kedua, diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Yang ketiga, selalu tak dan menghadapi berbagai macam cobaan hidup sebesar apapun. Ya, husnul khatimah ketika sakratul maut, dan ujungnya nanti yang kelima, surganya Allah Azza wa Jal menanti dia di akhirat. Itu istiqamah ya ikhwan. Makanya sulit pol. Dan itulah perjuangan kita. Maka ikhwan amtina azakumullah, sekali lagi ikhlaskan niat di dalam semua amal, terutama dalam talabul ilmi, terutama dalam ta'awun dakwah. Ikhlaskan niat dan istiqomahlah di atas itu semua. Jangan cuma sekali dua kali, terus berkesinambungan sampai kita mati. Wallahu ta'ala bisawab. Ini secara global yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada waktu lumayan, saya ngasih waktu panjang. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada pertanyaan, lumayan ada waktu panjang untuk istirahat sebelum zuhur. Barakallahu fikum.